Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar, maksude sambat sapa kufar, ayil kufaru tegese bra-bra kafir ya wailana duh cilaka kita. Utaya ditambihi krana makna tambah, maksude ngelingno cilakane dene. Halakana duh cilaka banget kita. Wa huwa tilafat wailun masdarun ku masdar la fi'la kang ana fi'il ku wujud lahu li hadzal lafdhi lahu li lafat lahu lil waili min lafdhihi saking lafate wailun. Wa taqulu lan ngucap lagu maring para kufar sapa al malaikatu malaikat hadza utawi saiki saiki dina kiamat ku yaumuddin dina pembalasan ail hisab ditegesi dina terjadine hisab wal jazai lan piwalase amal iki ku dina terbalasnya amal hadza utawi iki yaumul fasli ku dina pemisah mesti pemisahan di wong apik di wong elek pas iku iku pisah kabeh saiki yo kumpul benal khalaiki antarane pira-pira makhluk Allah di kang kuntum wang ono siro kabeh bihi klan lati iku tugas dibu nagoro ono siro kabeh wayu kalu lan den tugas nolil malaika kedi kedui piro-piro malaikat apa tugas uhsyurul lati nazulamu para malaikat didawe pangeran uhsyuru ngiringo siro kabeh kue ngiring Allah di na ingung ake zolamu kang podo dolim sopo lati na wayu kalu lan den ucap nolil malaikat imareng malaikat maksudnya Allah dawe ning malaikat apa sing didhawuhna ning para malaikat ukhsyuru ngiringa sira kabeh alladzina ing akeh dolamu kang padha dolim sapa ladina dolimi anfusahum ing awak dhewe ladina bisyirike kelan nglakoni kemusyrikan wa azwajahum lan kowe giring ing mitrane utawa pasangan sesate alladzina dolamu manane azwa temen iki mboten bojo kurana ahum tegese pasangan mitrane ladina dolamu minasyaitini sang pira-pira setan dados giring mereka dan mitra mereka. Kurona agum tegese mitra atau koncone wong akeh minasyayatin sing boro-boro setan. Wa malan perkara wae kanu kang ana sapa wong akeh yak buduna nyembah sapa wong akeh min dunillah sing saliyane wa ghairihi tegese saliyane wa min al-authani sing boro-boro berhala. Nek sebab giring fahdu mongko nunjukno sira kabeh hum ing wong akeh. Duluhum tegese nunjukno sira kabeh ing alladzina zulamu wasuku lan giringo sira kabeh hum ing alladzina zulamu mbok giring ila siratul jahim maring dalan neraka jahim e tori kinari tegese dalan menuju neraka pas proses digiring waqifuhum lan ngendhek sira kabeh mesti hentikan mereka e ihbisu tegese ngendheka sira kabeh hum ing alladzina zulamu intas sirati nalikane margi sirat wat Jadi sedurunge bun rokok kon ngandekno mergo innahum mas'ulun. Innahum saktemene wong akeh mas'uluna den takokno sapa wong akeh. Den takokno anjami aqwalihim, maksude dimintai tanggung jawab kabeh anjami aqwalihim. Saking sekabiane pengucape wong akeh wa afalihim lan prilakune wong akeh. Dados sedurunge mlebu rokok semuanya dihisab. Wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhe wong akeh taubihan hale melehno, cara Jawa melehno apa pertanyaan malakum la tanasurun mate apa lakum kedhi sira kabeh la tanasuruna ola saling tulung-tulungan sira kabeh kowe zamaning donya koalisi dalam kesesatan dan saling menolong dalam sisi kesesatan kowe saiki ora saling tulung elayan suruh tegese ora nulungi sobat dukung sebagian sira kabeh badon ing sebagian sing liya kahalikum kaya kelakuan sira kabeh fi dunya ing dalam donya wa yuqalu lan den ucapno anhum anil ladzina dzulamu apa dawuh bal humul yauma Balhum balik utai kufar utau sopwai al-yawma yang dalam iku dina iku mustaslimuna saling nurut sopwa ngakeh. Mungkau duna tegesi nurut kabeh adillah utur ino kabeh. Wa akbalalan madab sobat dun sebagiannya wong dolim ala badin ngatasi sebagian nyata sa'una halih tutoh-tutohan sopwa ladina. Cara Jawa tutuh-tutuhan saling menyalahkan itu. Saling menyalahkan itu cara Jawa tutuh-tutuhan. Antara orang dolim ketika sama-sama masuk neraka, mereka saling menyalahkan. Ya talawamuna tegese saling maidu sapa alladzina zulamu. Wa yatakhasamuna lan saling poro padu sapa alladzina zulamu. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu padha ngucap sapa para pengikut. Ayil atba'u tegese pira-pira pengikut minhum saking alladzina zulamu lil madbu'in maring sing diikuti. Mereka para pengikut menprotes yang diikuti pemimpin mereka. Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Innakum saktemne sira kabeh kuntum ana sira kabeh ta'tuna iku teko sira kabeh nang kita 'anil yamini saking arah sing tak anggap bener. Ain anil jihati saking arah alat ikang kuna kang ana kita nak manukum. Iku ngrasa percaya kita kum ing sira kabeh minha saking jihad. Li halafikum krana sumpah sira kabeh. Annakum saktemne sira kabeh iku alal haqqi ngatasé hak. Fasaddaqna kum kum benero kita kum ing sira kabeh wa tabakna lan anut kita kum ing sira kabeh. Al makna uta maknane ngene iki innakum adlaltumuna. Innakum saktemne sira kabeh adlaltumu iku nyesatno sira kabeh nak ing kita. Kalu padha ngucap sapa para imam, para sing diikuti ilmat buun tegese ingkang para diikuti lagu maring at-tabiin. Oleh matur balam takunu mukminin, bali ora ana sira kabeh mukminin iku iman sira kabeh. Wa inna ma astuku am mestine bener ya apa al-idlalu jenenge nyesat nomina saing kita alnau kuntum. Umpama lamun ana sira kabeh mukminin, mukmin kira kabeh faraja tu mongko bali sira kabeh anil imani saing iman ilena maring kita. Wa ma kana lana alaikum min sultan. Wa ma kana lan ora ana iku alaikum ngatasi wa ma kana lan ora ana iku lana kedue kita alaikum ngatasi sira kabeh min sultanin utawi kemampuan apa wae. Kuwaten tegese kekuatan wa kudratin lan kemampuan nak harukum kang iso meksa kita kum ing sira kabeh ala mutabaatina ing ngatasi anut kita. Bal kuntum balik subhanallah wa ma. Bal kuntum balik ana sira kabeh kauman kaum tohina kang sesat kabeh. Dolina tiksi sat kabe mislina sebadani kita. Fahakom mongko dadi nyoto wajib tiksi wajib alena atasi kita jami'an halis kabiani opo kaulu robina. Opo titai pengiran kita bila adabi kelan terjadini siksa. Gara-gara kita zolim maka terkena apa yang jadi titah Tuhan kita. Bahwa adabnya Allah pasti mengenai orang-orang zolim. Kauluhu tiksi dawe wa ta'ala la'amla'an najahan nama minal jinnati wa nasi ajmain. Yaktine bakal ngebai yang sun jahannam yang rokok jahannam tak bai minal jannati saking unsur jin wan nasilan manusia ajma'ina khalis kabiani kabi fahakko alaina kaulu rabbina inna ladha ikun inna saat temen kita jami'an khalis kabiani ladha ikun yaktine ngicipi kabi aladha baing sikso bidhalikal koli kelawan mengkono-mengkono pengucapan wana sa'alan dati terlahir anu sanging iki opo kauluhum pengucapi wongake fahakwainakum mongko nyesatno ingsun kuming sira kabeh almuallalu kang den talili bikaulihim klan pengucape wong akeh inna kunna ghawin inna satemene kita kuna ana kita ghawin aku sesat kabeh qala ta'ala fa innahum mongko satemene para wong kafir yauma idzin ing dalem dinane kiamat yaumal kiamat ing dalem dinane kiamat fil adab ing dalem siksa mustarikuna iku sekutonan kabeh utawa bareng-barengan kabeh listirakihim krana barenge wong akeh fil ghawayati ing dalem kesesatan. Dewe pangeran inna saat temen kita kadalik kaya mengkono-mengkono nyiksa eka manafayu kaya oleh ngelakoni kita biha ulak klan mengkono-mengkono kafir nafalu ngelakoni kita bil mujrimina klan biro-brong sing dosa ghairi ha ulak kang sa'liane mengkono-mengkono wong sing wis kasebut. Aduh semata no wong keren ini abos nu'adzibuhum tegese nyiksa kita hum ing kufar atabi'a tegese nyiksa wong kafir sing tukang anut minhum sing kufar wal matwalan sing dinut innahum satamne wong akeh haula tegese temen kono-kono wong kabeh bikorina timak lan korene perkara badau kang sause iki kanu ana sapa wong akeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh maksude diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah la ilaha ora ana pangeran kang hak wujud kang ora ana pangeran kang hakku wujud. Nah cara ki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sausia kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa wong akeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa wong akeh a inna latariku alihatina li syairin majrun. A inna ana ta kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzataihi iku tetep ing dalam hamzai aina maute opo wae takut dama kang disi opo mangkates niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin lisa iren krana penyair majnun kang idan maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun lisa iren kedua penyair majnun kang idan eli ajli qali Muhammadin tegese krana muk nuruti omongane Muhammad iki jare wong kafir qala ta'ala balja bil haqqi wa saddaqal mursalin balja balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi wa saddaqal bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge kanjeng Nabi Muhammad iljaina teko sing kang teko kabeh bi kelan hak wa wa ta haqqu alla ilaha illa wa ana pangeran kang hak wujud illa wa kecuali Allah innakum ladzaikul adzabil alim pun kula kalau terangkan ya, terus mulai nombor. Waqalu nombor. Waqalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Kan kalau terang no kiamat, guys. Soal kiamat itu seru, seru sandel lo. Soal kiamat itu nombor. Seru ya serau sandal lo. Anjing ben nak kiamat itu semua orang dihisap, termasuk sampean-sampean bareng dihisap. Pertama sing dijaga jelas sholat. Jadi kalau masalah ibadah mahdo itu sholat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Bapakin malah ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gimana cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rilek karena vivus satin minti. Nah, tentu mateni itu ada banyak sebab, di antaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Dadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitakotul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minassaf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran wek kowe repot. Masih aku musuh sampean iso wae bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normale bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang, lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tua tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Ndak lawan wong tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat yo ya lucu. Mestine kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial, model-model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari. Ngendikan penting itu menghindari. Karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awaluma yuhasabu bil mar'un apa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Gimpun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang Iku lo wocong, mungkin sampean sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qodama Adam atau qodama ibni Adam yaumal kiamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa'an ilmihi madha amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mengenai ada orang tua ilmu, dia tidak ditakoi oleh pengiran yang ngerti apa-apa takoi. Ilmu bisa ngelakoni, buatan gak ada ilmu ya gue sedih. Harus serepet. Dunya, buatan gak ada dunya. Lewa pun yang dunya, ngetosi mati. Gue aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya, kacek 500 tahun gue takoi. Dia apa buatan gak ada apa-apa? Bisa ngaji buatan. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa. Sekacau kan. Nah, sementing kula terangno ngeten ya. Iki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan napa tempat diberhentikan. Terus di situ anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Gerungono semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita-kita ini umat Islam utamanya sing tau ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga robbana zulamna. Anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubeh. Taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis rawa ngakeh, maksudnya ini kan cerita. Jadi ngaku apa robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi seperti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu lima hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna innasina wa'akhtona. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau saat suatu saat kita lupa atau salah. ASP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini kak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, opo. Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon buat nusa istighfar malih, mohon nih, mohon nih. Deal, deal, soalnya deal ini. Lalu itu ketika Kanjeng Nabi senyum-senyum senyenangnya rakaruan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Terus qala, Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti podo-podo ora kena hisab. Mergo podo-podo ora napa? Paham. Dadi ora ono barokah koyo goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ora paham, sing kritik ora paham. Dadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada nabi sebelumnya. Ini napa jenenge? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi, Allah jawab napa? Na'am. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab na'am.

gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Rukhin gak tahu eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini malah jadi eling ora eling tulisane eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Lelaya yang mengedarkan kata hindari, tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazila, itu sebenarnya pengedar mazhab Mu'tazila apa penentang? Ya pengedar juga, karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh? Lah, ya mulanya udah di perdebatan, kok koyok iyo koyok orang. Juga tuh galak gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer, lu cari yang begini, pusing kan om? Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden, jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas, habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madzhab Mu'tazila, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya, maka mangkel. Dari Imam Haris, ya aku pokoknya ngomong ngono aja. Pokoknya. Terus akhirnya Imam, yus, nangoten kita arahnya jenengan buatan sedu, buatan sedu ngarang, buatan sedu ngarang. Makanya Haris Al-Muhasibi akhirnya enggak mengarang kita. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya coba mau apa coba? Misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan enggak pernah tahu. Mana nak cari ceritanya Bamun, Bamun itu lucu. Bamun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul wake wong ayu. Itu dulu babahnya Bamun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana terus enggak pulang ke sarang. Itu di antara babahnya Bamun. Suka perempuan sana terus nikah sana enggak pernah pulang ke sarang. Lah Bamun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga dari saudara yang enggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati mun nak mondok ojo geman dolan ning Bandar Kidul. Kaya wong ayah, akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan. Maksudnya aku ayunnya nganti sepi, aku nganti bahku katut. Kan malah akhirnya penasaran. Lari kata Bamun, tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya aku, kalimat itu macam ribet. Kalimat itu ribet. Macam. Coba milih mana coba. Cung, ojo geman moro pasar opo lah neng daerah kono ono opo bahaya kan gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran di sana ada bareng delok neng kono yo nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazila atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu enggak bisa kamu kendalikan. Ya, itu juga rawan hisab, makanya berat. Makanya walatus aluna yauma idzin anin naim, semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi enggak ngarang kitab, Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah itu kadang tidak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai.

Mun kalau terus no. Jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladza ikul adzabil alim. Innakum satamna sira kabeh. Fihi ku tetep ing dalam dawu innakum. Iltifatun teno iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladza ikul adzabil alim. Yektene wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa mutazawana lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jazaa'a mbak kecuali wales perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh illa ibadallahil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa ikhlas sing wis ikhlas wis pokoke enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas mulang ya mulang ae mergo perintah Allah cek murid temroh hae guru cek ora ban sak karep-karep wis pokoke mulang ya mulang ae. Atus kula nek wae mulang-mulang ae cek karo hakku ora sira urusan wae mulang wis golek ridane Allah ben sampeyan ing akhirat rakakan iki ribet mikir manusa ribet. Wong meneh mikir hakmu ribet. Nguruti ora tau waras ribet kabeh. Ben ngono sedunya ben ngono. Nek dhewe mesti dianggep urip sedina-sedina. Sing ngongkon bayangno urip suwi kuwi sapa? Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu. Lan kula nanti dorong 100.000 tak anggap wagi. Urip nganti sesuk dhuwit kurang 100.000 cak iki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh, bayangno urip nganti 70 tahun. Sing ngongkon bayangno ngono iku ya. Sopo? Jelas Nabi dawuh wa amal li akhiratika kaana katamu tuhutan. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki. Ah digedingi mok sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya anggap ae cek sesuk. Kan mok sedina-sedina ngitunge apa? Mula nang gara-gara panitia ngundang aku pengajian aku pusing. Ojo mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian nemu. Wong kok ora tau ngaji tauhid to namene. Aku pas, ya coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya ben ana kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya, tapi ini benar kepastian mbahmu manusia sing iso nonton sapa. Pokoke nek acarane Senin, aku kandhani malam Senin, aku ono ya iso ae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Atus kula ngaji teng mriki, pokoke umume iku akhir bulan wis ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya wae urip anggap ae sedina-sedina wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu. Dan jadi misalnya damuk bocoh, anteng mesti no. Sesuk wis mati wa. Jebule sesuk jawurep diwamuk meneh. Ah, paling sedih no. Wis sedine mati, yes. Enggak suwe-suwe ra aman apa? Aman. Wis aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali, tau diwarai ngono ora. Ikhlas yang ngoten carane ke salat ben nyaman ketika ne Rasulullah sholli ka annaka salatu muwaddiin kowe nek kepen salat ikhlas anggap bae iku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tau salat tau sujud juga salat tuh happy ya Allah ini sujud saya terakhir ini rukuk saya terakhir seneng dadi salat salat kok ora sewanten kok salat meneh sewanten akhirnya awur-awuran. Mana kira jadi wali-wali aku kroso kang, nak jadi wali aku mau nambune. Kita orang mau nambune sembah Yesus. Maksudnya aku rasa wali-wali papan atas, yang ringan-ringan lah. Sementing aku bener. Jadi syarat wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati. Besok. Jadi misalnya diutang, tapi sahur jangan utang sahur ngawur sembrono. Contohnya jauh utang, jauh nak utang bahaya. Enak kan? Jadi ke di masalah berat ya enteng. Wong urip mau nopo? Sedino. Apa mana nak kue luwe wali mana? Orang nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nak di masalah kan lep sedilu sedilu. Cuma masalah kue permanen. Bar mati tambahan rokok lah. Kau sampai. Malah selawase. Lawas. Malah ini masalah ini dunia tok. Orang usah sampai tok. Akhiran. Untuk Nah, gue kan repot ngajak saya gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya, apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya semua yang ikhlas semua. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti yang ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kawalannya Allah sing nopo ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin ya mungkin kula njenengan sedanten termasuk tiyang sing napa ikhlas wis wae dilatih nggih nara dilatih dipaksa wis wae luwate paksa nggih kus wae paksa paksa supaya sampean ikhlas ya wae misale kowe ngandalo pejabat ya mati nak mati ora kuat sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala dadi sehingga terlatih lah bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional komunitas ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kalau di sini misalnya wong duwe wartel itu kaya sugah toko wartel. Bareng ono HP gitu. Tuntas. Dulu misalnya wong duwe telepon rumah itu kaya sugah ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Maksudnya ora iktimat, ora tetanggenan be dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ngono, kowe sayang anak, iso wae anak sampean gedeng kowe aja katut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedeng kowe. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono, misale ke ndonga muga-muga disenengi wong biduan, jebule kowe ditakdir urip di daerah lah. Enggak pernah tahu, sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Semulane illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ail mukminina taksi pira-pira mukmin. Ute dawuh iki istisna mung kote kang terputus. Zikra jazaa'uhum. Utawa ngene, zikru jazaa'ihim utawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqun ma'lum. Ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas ulahum tetep kote ulaika fil janna rizqun utawi rezeki ma'lumun kang wis ditentokno bukrotan ing lembut besok wa asyian waktu sore. Rupane rezeki apa fawakihi iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal au bayanun utawa menjelasno rezeki maring rezeki. Bawa tekang aran fakiha utawa wa utawi arisku rupa fawake uma perkara. Yuk kalu kang den pangan apa mata lagu dan krana enak-enakan lali hifdi sihatin. Ora kok krana jaga kesehatan. Dadi ning swarga iku mok sifate pakanane munggo enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok, kue mangan beras ning Indonesia kan gue ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham? Bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kue butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan tok. Ora perlu lali hifdi sihaten, ora perlu gue jaga kesehatan. Mergo li anna ahlal jannati krana sak temene penduduk swarga iku mustaghnuna semugih kabeh an hifdi saking jaga sihah bil khalqi atsadihim sebab gawe jasad ahli swarga digawe lil abadi krana selawase lawas. Dadi kamane di surga kamu ndak perlu mikir obat, gak perlu mikir pakanan sing menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan. Jadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, tidak demi menjaga ketahanan. Karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawase lawas. Wa hum halati ahlul jannah mukramuna den mulya ana kabeh bisabilillahi taala kelan ganjarane Allah taala. Maksudnya kelan ganjaran sing diaturno oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im dan swarga kang penuh nikmat. Ala sururin ing atase pira-pira napa mbayang utawa pira-pira napa singgasana mutaqabilin hali adep-adepan kabeh layar ora ningali sapa badung sebagian wong akeh kok fabadin ing sitoke sebagian sing liya. Dadi gamane ahli swarga iku ora ana wong ngungkur-ungkuran. Dadi semua kalau ketemu madhep ora kaya ning Jawa, nara cocok mungkur iku ning dunya ana ning akhirat wis kabeh ketemu wani madhep. Artinya wani madhep gak ada masalah. Corong Jawa kan ngoten. Wong iku diutang aku, nak ketemu ora madhep. Wong iku tau bodoni aku, nak ketemu ora madhep. Di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar. Orang itu punya utang saya, sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatapmu muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka, artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama sekali. Yutofu den idrno utawa diedarno alihi ing atase ahli jannah ya ala kul den tegese saben-saben suci minhum sange ahli jannah apa bikasin kelawan gelas. Wa ta'al kasu alina iku ada bisa robi lan ana isine minumane kasu. Min mainin sangking arak sing seger. Min khomrin tegese arak ya jri kang lumaku apa ikla khomer ala wajil ardi ing atase bumi jabane bumi kan haril mak kaya dene sungene banyu. Dadi arak diharamno ning donya mergo soben dihalalno ning akhirat. Dadi malah ana ancaman sing ngombe arak ning donya ora bakal ngombe teng napa akhirat ya kecuali kalau mau tobat. Bedoa terputih asad dateksi banget apane badan putih minal laban dibanding susu. Ladatin terenak eladi dateksi enak lisyaribin ketika sing ngombe. Bikhlam bikhomri dunia klan beberitani arak dunia fa inna khomrat dunia iku karihat dan orang nyenang no indah surbi nalikani dinumbi lafiha orang no iku tetap ing dalam khomroh haulun utawi dadek no mabuk ma tegesi perkara yahtalu gak iso ngilang no apa ma uku lahum yang kekali wong ake arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan walahum nan orang no tewa ahlul jannah anda sangi arak yunzafuna iku di dadek no mabuk sopung ake fadhizak wa kasira minna sabah syarif wa anzafa yaskaruna tegese dadi mabuk sapa ngake utawa yusiruna dadi mabuk sapa ngake bi khilafi khamri dunya hali berbedane arak dunya. Dadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk. Mereka punya bidadari banyak tapi ora selingkuh, ora darani zina. Mulane ning donya ora usah zina, sampeyan ning akhirat ono widadari akeh. Wayu ora usah mbayarno, wis ayu. Ora cerewet, ora njaluk blonjo supaya penak lah. Ning donya serapati ayu njaluk blonjo ngomel aduh ribet. Mesti bojomu ora bojoku. Wa indahum qasir. Tapi ngalami kabeh ora apa-apa, sunnatullah napa? Ben seru menapa? Tapi sepi lho, omah esuk-esuk ora ono ngamuk sepi, tapi kenangan ya bener. Ben napa? Omah iku hidup. Omah napa? Wa indahum qasiratu tarfiin. Wa indahum lan iku ana ing sanding ahli jana qasiratu tarfi utawi bidadari sing pandangannya itu terbatas. Manane khabisatul ayun tegese muk membatasi pemandangan ala azwajina ing atase bojone bidadari. Dadi ning swarga wis bojomu ayu enggak pernah memandang cowok lain, gak kepikiran delok wong liya. Ora usah mbok takono, nek ning donya piye kok ora. Tapi takono dhewe mbok takono. Wong sing ngalami kowe kok takok aku. Layang durna ora ningali sapa para widadari lahirihi maring liyane bojone li husnihim krana apike bojone mereka indahuna ana ing sandinge widadari. Dadi widadari ku didesain muk roh gantenge wong ku muk bojone tok. Nek roh wong liya mbok ketok apa pokoke roe ku nek sing apik ya bojone tok. Nek ning donya biyo jopo takok. Nek ning donya kan bojone sering istighfar. Nah nasibe aku wis entuk bojo ngene wis ngono terus. Sampe ngandani anak sing prawan ngene, "Nduk, kowe muga-muga aja ngalami koyo aku." Matane wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone dhewe. Lah nek takok, "Lah kok ngono, Gus? Kowe lah utekem ya ngono." Endi bojo iku ngelo. Lah iya akhire diwales pangeran bojomu untuk kowe ya. Lah aku dhek lakonane ngono, sewu tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing. Wis terusno dhewe-dhewe, wae kabeh dihisap dhewe-dhewe. Dadi widadari kelakuane ra ngono piye? Membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Lah nek di bojo ngono berarti min ahlil jannah. Yo mau cuancang ning kamar iku bener ora wong liya. Ben sing ganteng kowe tok jan sing lanang kowe tok. Tapi dianggap wong stres ya. Kena undang-undang saiki penjara. Ngajak bojo ora gelem pepeksa yen apa? Iku mesti sing bojone ayu sing akeh mlebu penjara. Nek bojone elek kan padha ora gelem. Bapak uga ada kiai. Kiaine ku lucu, kanca akrabe bapak. Jare cara apa? Cara kancane bapak ngono. Ana wong bojone elek, iku sumpen hisape gedhe. Lah kena apa iki? Lah anak ora tahajud salahno pangeran, wis bojo elek kok ora duha, ora tahajud. Nak bojo mayu ne pantes, ora tahajud perkara kelon. Wis elek ora tahajud e opo wae. Dadi kiai ku memperberat hukum. Dadi cara kiai ku wong kok bojone elek, iku sampean disalahno pangeran. Kenapa kira tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah kowe ku bojomu elek kok ora tahajud, dene ora bojomu. Ayo, malah ora tahu tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud, iku Aisyah turu ning ngarepe. Aisyah wahyu perawan turun ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajude. Jejal kowe di bojo wahyu, ape tahajud terus bojomu gelem, kira-kira mbok terusno to, milih ndi? Wong bojomu elek wae ora tau tahajud, mau kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat, Aisyah turun ning ngarepe, iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iki malah tahajud terus iki. Masyur ini ada hadis-hadis. Aku orang ngarah, aku kebayang. Di buju wayu, api tahajud, pas buju mapian. Aku parah menek, pas buju ini elek. Kelon ragelem mergo elek, tahajud ragelem mergo ngantuk. Gak diprestasi. Lafit, orang dunia, orang akhirat. Parah, parah. Marah ini, aku marah ini. Jebule dungane kebenteran, ya Allah. Meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat, bojomu tangi telabrak. Ora usah ngono, ora usah donga iso kok. Ya Allah. Kabeh ana gentine Gusti. Tapi bahasane aja jelas, ya Allah. Kabeh ana apa? Apa cuma ngamuk? Apa mas maksudnya? Yo, maksudnya rapi biasa. Mana kalau nak ono imam dong, ono ono gue ramen tolong. Imam solat jenazah, jadi dungo gue rasa banter-banter. Le dungo kok ini? Misalnya ruhin mati, gue nak dungan ini. Ya Allah, wa abdil hu zaujan khairan min zauji, wa daron min dari. Itu nak diterjemah, bujumu ngamuk loh. Ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wadaron khairan mintari, kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang. Tapi alhamdulillah doa faham yo, amin amin. Padahal doa itu sangat menyinggung loh. Ya, isi doa apa tuh ngaku? Iku aja terus no, maksudnya iku. Nah, nong mati kan dengannya diantar ya, Allahumma, pokoknya wa abdilhu, zaujan khairan min zauji, wadaron. Itu nak diterjemahkan. Gusti niki mawon teng donya di bojo ngeten niki teng donya mawon. Genti nggih Gusti teng akhirat. Kan artine ngono. Apa wae dulu digenti tambah Gusti kok. Tukar tambah maksudnya Gusti. Dadi wong ra pahammu barokah. Amin amin. Nah kula boten nate maca donga niku. Langsung badaron khairan min dari. Mergo nak jaujan kadang sing wedok isek nangis. Jek muni muni amin amin wae perkara gitu. Maksudnya doa itu ya orang ngono, tapi terjemahannya kan ngono. Wa abdilhu zaujan khairan. Maksudnya gini loh. Jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang. Plus ada tambahan di sana, karena nanti kan widadari ibrah kan jarimu, pitung puluh ya. Berarti pitung puluh siji apa? Pitung puluh plus bujumu. Gak, pitung puluh itu pitung puluh siji. Tapi jare wong paling ayu sing kondonya yo. Betenan wae ora yo kowe sampeyan delok wae ora usah takok aku saiki sampeyan delok. Lah gunane opo kowe takok aku jebule mlebu neraka. Ka penting ngono ku ora usah kiyaine yo goblok takoki ngono dijawab ora usah dijawab. Mlebu swarga sik lagi takok. Lah nek kono bantah nek sing swarga ora usah takok Gus. Lah iya padha wae mlebu neraka gunane opo ro iku? Ya ora usah takok ya. Pokoke engko ning swarga ketemu ya Gus bener jebule jenengan ngono wis. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha moso santrine entuk 70 kene 70 ya ora. Tetep aku ora trimo, jumlahe padha ya ora trimo. Kadar ayune padha ya ora. Trimo. Tetep mbek pangeran ya tetep beda tetep. Padha-padha numpak pesawat ya tetep beda kelas ya, sembrono iku. Tetap itu. Inontor apik meripate di khamul ayun terus meripate iku gede hisanuha tegese jembare ayun. Jadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya meripate gak sipit. Ya pancen ya tenan kowe ro wong ayu Arab be ayu Cina tetep ayu Arab. Mergo ayu Arab khase napa inon di khamul ayun meripate gede. Sa ayu ayune wong sipit be ayune wong ya cek wae saiki. Sale ayune wong Uzbek be ayune wong Cina. Kowe milih ndi? Mus pepus aja ndang ngono mbok pilih ya ora gelem pokoke. Wong ngongkon milih wae. Milih dhewe kan ayune Uzbek be Cina. Uzbek, tapi sing mbok pilih Ora gelem. Yo milih wae sik saya apa. Oh milih. Maksudnya itu tenan bener pangeran pokoknya ayu sing kelas standar sing dihamul ayun. Karena guna koyok-koyok setune. Bidadari filau niku bedun niku ndok maksudnya ini nu'am kedua mak burung unta maknun kan tersimpan mas tu nur disimpan birai sihi kelawan utori sihi kelawan apa sayape utawa itu ini lho sing bulune ikilah anu'am maksudnya koyok ndok putih sing terselip utawa tertutupi oleh bulu maksudnya indah ya wong ayu transparan ambek rontok kena kere itu seru sing rontok kena kere ini lho pokoknya ngono. Kau milih wahis nasi turung kesampaian sok kau milih saya kiwe. Layasilu ratu meko ilehi maring ikila apa ayun atau maring ikila aini hina apa hubarun apa blitut. Walau nuhu wawa albayat ufi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe api-api warnane wong wito. Sepokoknya ora usah takok sebenarnya lakoni. Fakbala mengko madhep sapa ba'dhum sebagiane ahlul jannah. Aibak du alil jannah tegesi sebagian ahli swarga madhep ala ba'din ngatasi sebagian yata sa'uruna khali saling takok sopa ahli jannah amma sayang perkara maro kangus liwat topo mabihim kelan ahli jannah fit dunia yang dalam dunia ini kalau terus nomor saya bisa dilerani ini kan ceritanya ngerti ini wong ahli swarga ini aku nangis di swarga ini aku takok kancal bisnisnya di dunia nah mitra bisnisnya aku mabun roh rokok karena kafir. Iki nunjukno nak wong soleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal dak harbi lo ya. Saya ulang lagi ya. Misale kowe urip ning Uni Soviet utawa urip ning Korea utawa bahkan urip ning Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik, urusan profesionalitas kerja juga apa? Baik. Singkat cerita, ketika di dunia kowe sempat misale kowe dijak dugem gak gelem, dijak zina gak gelem. Terus dijak maling gak gelem. Terus si kafir tadi ngomentari ngene, kenapa kayak ora gelem zina, ora gelem maling? Ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Terus dari sing kafir dak tenan ngono iku. Mosok orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wis karwane sok mben. Nah, ternyata kalimat sampean karwane sok mben mbek Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kowe takok, ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya. Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu wis ning neraka. Dadi iki nunjukno wong nek ora kesampaian dendame gak lega iku manusa. Wis manusa wis ngono kabeh. Sampai ning swarga iku nek ora kesampaian dendam akhirnya ketemu. Ketemu ning neraka. Piye saiki kowe mbek aku bener ndi? Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nek aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangiku ning swarga kowe neraka. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno nang ning swarga. Lha wis disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zurun hal tuwibal kufaru makanu yafalun. Dadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi dilugonon dhuwure neraka, tapi sudah diatur mbek pangeran sedemikian rupa supaya kowe ora ceblok. Tapi nek aku milih ora usah jajal ja, maksud tetep wis milih. Artinya nek kowe dendam ku dituruti mbek pangeran. Misale ana wong sing nyoh ning dunya kok ngojang ngaji ta, entuk apa? Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kaya ngaji jalan mlebu. Iku ora lega nek gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuure kowe. Wah ya. Repot ta. Akeh-akeh ora insyaallah ora ana sing nyenyak insyaallah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nek umat Nabi muga-muga disepuro. Nek dhuwurmu takoki, lho ketemu nyenyak aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebeton terus istighfar. Sementara kebar tanya dendam terus, mulane swarga mdek. Tanah ngono ya repot to. Tapi intine ning ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning dunya sering dinyek nak sok ben ra ono hari kebang. Lha iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu koncone sing zaman ning nduk. Dan iku ambek Allah diberi hak. Napa diberi? Hak iku disebut apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yang zurun hal tuwibal kufaru makanu ya falun pun jeng mate tresno kala kok ilmu gak diterangno ora iso ngakhiri pokoke ngono sok ben terusane kala kok ilmu ini kanali Korin.